Buat Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Dia terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya Bapak Jumur Sukodono. Spesial buat Teresa Boswen, buat anak kadal, thank you ya. Dennis Benteng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku dah berikan hatiku padamu. Ada habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Johan. Mas Bejo, minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Rambut panjang. Johan-Johan temannya minta tolong teman yang itu. Ini saya lihat ada seseorang yang